Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian tentang perkara-perkara yang harus dimiliki atau dilakukan oleh seorang penuntut ilmu. Thalibul ilm. Thalib artinya pencari. Al-ilmu artinya ilmu, mencari makna yang benar sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Maka kita semua duduk di majelis ini dalam rangka untuk mencari ilmu. Ya, maka kita dikatakan thalibul ilmi, pencari ilmu atau penuntut ilmu. Qala al-amrul ashir, poin yang ke-10 yang harus dilakukan, yaitu ikraru ma hasalta minal ilmi sawa'un kana mahfudzan aw mafhuman aw maqru'an, mengulang-ulang ilmu yang sudah didapat, mengulang-ulang ilmu yang sudah didapat, baik ilmu yang dihafal, kita sudah hafal ilmu, atau ilmu yang difahami, kita enggak hafal tapi kita faham, itu pun harus diulang-ulang, aw maqru'an, atau yang kita baca. Nah, qala man hafidha bi sur'ah nasiya bi sur'ah. Siapa yang hafal dengan cepat, dia pun akan lupa dengan cepat. Nah, maka hendaknya diulang-ulang, karena pengulangan ilmu baca, ya bahkan ada ulama yang membaca Sahih Bukhari sampai berkali-kali, ana lupa bilangannya. Yang jelas sangat sangat banyak sekali dia baca. Qala, siapa yang hafal ilmu dengan cepat, ya, dia pun akan lupa dengan cepat. Wa man khatama fi khamsin lam yansa. Namun barang siapa yang mengkhatamkan dalam setiap 5 hari, maka dia tidak akan lupa. Nah, ini beliau ulama Al-Qur'an. Ulama yang ahli di bidang Al-Quran. Jadi yang beliau maksud di sini, siapa yang hafal Quran dengan cepat akan lupa dengan cepat. Nah, hafal Quran itu cepat. Duduk 1 jam bisa dapat 1 lembar. Ya, cepat hafal, tapi hilangnya cepat. Pagi dapat, habis sholat subuh duduk. Ya, duduk 1 jam, 1 jam setengah dapat 1 lembar. Siang dites, coba ulangi lagi. Bolong-bolong sudah. Nah, silakan dipraktekkan. Duduk, fokus, konsentrasi, ya, dapat berapa hafalan. Siang coba, enggak dibaca lagi. Suruh menyetorkan, bacakan apa yang sudah kau hafal di pagi hari tadi. Dijamin bolong-bolong. Nah, kenapa? Man hafidha bi sur'ah nasiya bi sur'ah. Siapa yang hafal dengan cepat, maka lupanya pun cepat. Maka hendaknya terus diulang-ulang, baca lagi, baca lagi. Wa man khatama fi khamsin lam yansa. Dan siapa yang menghatamkan Quran dalam setiap 5 hari, insya Allah dia tidak akan lupa. Berarti kalau sehari, dalam 5 hari hatam, sehari dia menghabiskan 6 juz. Ana dulu punya teman di Yaman, luar biasa hafalan. Dia bilang, ya Barkan, coba uji hafalan ana. Dari awal, tengah, akhir, pojok, bawah, atas, subhanallah. Seperti air mengalir. Ana bilang, antum ajib, masya Allah. Gimana antum bisa hafal seperti ini? Tanya awal, bisa. Ujung, bisa. Akhir, bisa. Dia bilang, ya akhi, ngafal itu cepat. Tapi yang susah itu menjaganya. Nah, antum ini tetap hafalannya mungkin. Ya, karena saya menjaga. Bagaimana engkau menjaga, ana bilang. Dia bilang, saya duduk 2,5 jam. Dari sejak selesai sholat subuh, zikir subuh, katakan jam 5 selesai, dia duduk 2,5 jam, tidak beranjak dari masjid. Sehari saya dalam pagi hari, setiap pagi, karena siang saya harus usaha, ngajar dan lain sebagainya. Di pagi hari saya gunakan untuk menghafal. Ayat apa untuk dia sudah hafal Quran, saya gunakan untuk meroja, untuk mengulang. Jadi 2,5 jam itu dia duduk dalam satu waktu 5 juz. Subhanallah, kita baru 1 lembar sudah. Iya, ya apa enggak? Iya, jangan kan 1 lembar. Habis salam, zikir sebentar, tinggal pergi. Di rumah gak baca Quran, langsung tidur lagi. Ya, Allah al-musta'an. Dia bilang seperti itu. Kalau yang sudah hafal Quran, paling tidak sehari itu 5 juz duduk dia murojaah Quran. Anda bilang masya Allah, pantas antum uji dari atas bawah. Jadi antum hatam Quran, dia hatam dengan hafalan itu selama 6 hari. Setiap 6 hari dia selesai, 6 hari hatam, 6 hari hatam. Luar biasa. Semoga Allah menjaga hafalan beliau dan menjaga beliau di atas sunnah. Nah. Qala ya'ni man qarra hifdzahu lil Qur'anil Karim fi kulli khamsati ayyam marratan fal ghalib anna hifdzahu yakunu rasikhan mustaqirran fi dhihni. Kebanyakan yang setiap 5 hari hatam hafalannya kokoh, hafalannya kuat diingatannya. Naam. Barakallahu fikum. Maka hendaknya kita terus mengulang-ulang ilmu yang sudah kita dapatkan, entah ilmu ataupun barakallahu fikum Al-Qur'an, lebih-lebih lagi Al-Qur'an. Naam. Qala wa mimma yahsunu dzikruhu fi hadzal maqam ma ja'ani nabi. Dan yang paling tepat untuk disampaikan tentang pembahasan pengulangan ini adalah sebagaimana sabda Nabi, "Idza qama sahibul Qur'ani faqara'ahu bil laili wan nahar dzakarahu wa in lam yakum bihi nasiyah." Apabila seorang penghafal Qur'an membacanya, memurojaahnya di malam dan siang harinya, ya dengan salat ya, maka dia tidak akan lupa. Artinya, yang punya hafalan Qur'an ketika salat sunnah dia baca. Ya. Salat duha dia baca dari lembar sekian ke lembar sekian. Setiap salat sunnah dia murojaah. Dan itu paling mutkin, ya. Anda pernah merasakan ini, yang paling berfaedah dalam murojaah itu dipakai ketika salat. Ketika salat sunnah dipraktikkan. Nah, barakallahu fikum. Wa in lam yakum bihi nasiyah. Tapi kalau enggak dipraktikkan, apalagi enggak dimurojaah, hanya hafal saja. Hafal berapa juz? Alhamdulillah 30 juz. Masya Allah. Sekarang berapa yang masih siap di hafal? Ya mungkin 1,5 juz. Nangis ya. Dalam hatinya nangis. Hafal hatam 30 juz. Begitu ditanya berapa yang sudah, yang masih mungkin? 1 juz, 1,5 juz. Dapatnya susah ya. Tapi gak dijaga. Ya kalau misalnya tidak memurojahnya karena alasan mungkin karena kesibukan taklim atau sibuk kesana kemari ngajar. Kalau sibuknya karena dunia, enggak murojaahnya karena mengurusi dunia, kerja dari pagi sampai malam, dari malam ke siang lagi, nyampe rumah malam sudah capek, tidur lagi pagi, habis sholat subuh, siap-siap berangkat lagi, terus seperti itu, berdosa dia. Berdosa meninggalkan Quran tanpa sebab yang syar'i. Nah, untuk umahat uskutna. Qala al-amrul hadi asyar, poin yang ke-11 di antara yang harus dilakukan adalah nasyrul ilmi, menyebarkan ilmu. Nah, menyebarkan ilmu. Syekh Mukbil itu sangat berterima kasih kepada murid-muridnya. Sangat berterima kasih. Kenapa? Karena dengan ada murid-muridnya, beliau termotivasi untuk menyebarkan ilmu dan terus memurojaah, mengulang-ulang ilmu yang pernah beliau pelajari. Maka sepantasnya saya pun demikian berterima kasih, bersyukur kepada antum semua. Karena dengan adanya antum menjadi motivasi untuk ana pribadi memurojaah ilmu yang sudah pernah ana pelajari. Nah, barakallahu fikum. Qala nasru ma sami'ta wa ma qara'ta wa ma fahimta biqasdi taqarrubi ila Allah. Engkau menyebarkan ilmu dari apa yang engkau dengar, apa yang engkau baca, apa yang engkau fahami dengan maksud untuk mendekatkan diri kepada Allah. Pertama ini, berdakwah, menyebarkan kebaikan. Kemudian untuk tambahan pahala kita. Dan yang ketiga, agar ilmu yang kita miliki tidak lupa. Summa biqasdi tasbitil ilmi wa naf'in nas. Selain tujuannya ikhlas karena Allah, faedahnya atau hikmahnya, yang kedua, agar ilmu yang pernah kita dapat itu kokoh di dalam hafalan kita, di dalam hati kita. Wa naf'in nas, dan memberikan kemanfaatan kepada manusia. Nah, walidha, maka dari itu tulahid, coba perhatikan. Idza sami'ta, kalau engkau mendengar al-faidah, suatu faidah, Tsumma akhbarta, kemudian engkau sampaikan, ajarkan kepada istri, ajarkan kepada anak, ajarkan kepada teman, ya. Barakallahu fikum. Ya. Fa inna fi dzalik manafi' katsirah. Akan engkau dapati manfaat yang banyak. Ya. Di antaranya nasrul ilmi, menyebarkan ilmu. Yang kedua, ittisa' dairatin nafa', menyebarkan manfaat, memperluas kemanfaatannya. Dan yang ketiga, jariya au jariyanul ajr 'alaik. Mengalir pahala. Mengalir pahala sampai hari kiamat. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa ilmu yang bermanfaat itu akan terus mengalir sampai hari kiamat. Nah, barakallahu fikum. Maka akhbir Amran wa Zaidan wa ahla baitik wa man tuhib. Sebarkanlah ilmu, sampaikanlah ilmu kepada Zaid. Ini kiasan saja, maksudnya kepada orang lain, kepada Amr, kepada keluargamu dan kepada siapa saja yang kau inginkan. Nah, sebelum tidur merojah dengan istri, tanya jawab, ya. Duduk santai selingan, ya, baca murojaah. Nah, coba baca. Apa faedah yang anti dapatkan tadi di kajian? Oh, begini-begini. Ah, kalau saya faedahnya ini yang saya dapat, begini-begini. Subhanallah. Selain menguatkan hafalan, juga menambah keromantisan rumah tangga. Mudah-mudahan jadi sebab keluarga kita, rumah tangga kita menjadi terus harmonis dengan sebab adanya komunikasi. Kalau misalnya begitu sampai rumah, istrinya pegang HP, lihat ini, lihat itu, suaminya juga demikian, yang jauh terasa dekat, yang dekat terasa jauh, istri kita di samping tapi seperti jauh, atau sebaliknya, ya, yang jauh terasa dekat. Nah, barakallahu fikum. Anaknya juga sama dikasih game. Nah, anteng semuanya. Semuanya dalam hening. Tapi ternyata heningnya bukan di dalam al-khair. Allahumma musta'an. Nasallallahu salamah wal afiyah. Qala al-amru tsani asyar, yang ke-12 yang harus dilakukan adalah kasratu syukrillah wa kasrati hamdihi kullama izdadta ilma. Senantiasa bersyukur dan memuji Allah setiap mendapat tambahan ilmu. Apa yang kita dapatkan tak lain itu adalah taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan ujub dengan diri sendiri. Wah, saya ya bisa ya karena saya. Nah, bukan. Tapi karena Allah. Nah, dengan sebab kesungguhan, dengan sebab taufik yang Allah berikan kepadamu sehingga engkau bersungguh-sungguh di dalam ilmu. Banyak bersyukur dan banyak memuji Allah, alhamdulillah, yang sudah memberikan kepadaku faedah hari ini. Nah, wa fi dzalika, dan dalam hal itu, dalam bersyukur tersebut, i'tiraf termasuk apa? Mengakui bi fadlillahi 'alaik. Ya, mengakui fadilah yang Allah berikan kepadamu. Wal istiqaru ilaih, dan merasa butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wal hadar minal ujub, dan bisa menghindarkan atau mewaspadai daripada ujub. Kalau kita terus bersyukur, terus memuji Allah, akan hilang rasa ujub dari diri kita. Kenapa? Karena kita merasa apa yang kita dapat tak lain itu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau enggak pernah bersyukur, maka yang ada adalah, oh, karena saya pergi taklim, ya, karena saya begini, karena saya begitu, karena saya baca buku. Nah, bersyukur kepada Allah. Maka itu sebab bertambahnya ilmu, sebagaimana kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Ya, seandainya engkau bersyukur, niscaya akan aku tambah nikmatku untukmu. Nah, surat Ibrahim ayat 7. Maka perbanyak bersyukur. Dan di antara syukur apa? Yang sudah kita pelajari, syukur dengan lisan, alhamdulillah memuji Allah. Kemudian syukur dengan hati, apa yang kita dapat ini karena Allah. Dan syukur dengan anggota badan, mungkin dengan kita ajarkan, itu bentuk syukur. Syekh Mukbil pernah mengatakan, zakatul ilmi ta'limuhu, zakatnya ilmu itu dengan diajarkan. Maka saya paling gak suka ada orang yang diberikan keilmuan, tapi ketika diminta, akhi, tolong saya butuh ini, murojaah, ini sama yang lain sajalah. Ajarkan ya akhi. Ya, itu bentuk syukur dan terima kasihmu kepada Allah yang telah menganugerahkan kepadamu ilmu. Jarang-jarang ya Allah memberikan kepada kepada orang tertentu kecuali yang dia kehendaki. Maka kalau ada saudara kita yang membutuhkan ilmu, jangan bakhil, ajarkan. Mudah-mudahan itu jadi sebab keberkahan atas ilmu yang Allah berikan kepadamu. Nah, barakallahu fikum. Ya, sempatkan walaupun hanya 5 menit, 10 menit. Ya, terkadang badan capek memang, tapi kalau sudah dijalani nikmat, alhamdulillah. Ya. Barakallahu fikum. Kalau misalnya memang kita tidak bisa, arahkan kepada yang lain. Mungkin bisa dengan si fulan, karena saya memang benar-benar enggak ada waktu. Ya, kecuali kalau kita masih ada waktu tapi kita bilang enggak ada waktu, ini yang dikhawatirkan. Ya, dikhawatirkan tidak bersyukur dengan apa yang telah Allah berikan kepadanya. Al-amru salis asyar, poin ke-13. Al-hazar minat tatallu'i ila tasadduri wattara'us. Waspada. Waspada daripada ingin dikenal dan ingin dipandang atau menjadi ketua. Ya. Ingin dipandang, ingin dibesarkan, ya. Qala fadzalika min a'dhamil mubiqat. Itu di antara sebab terbesar hilangnya keberkahan dari seorang penuntut ilmu. Saya belajar sudah sekian tahun tapi enggak dijadikan pengajar. Saya sudah belajar sekian tahun tapi seperti ini saja keadaan saya. Terus seperti ini, enggak berubah-ubah. Nah, maka itu akan menjadi sebab terbesar yang dapat menghalangi engkau daripada ilmu. Akhirnya futur. Karena enggak dijadikan pengajar, enggak dipandang kalau ada pertanyaan, ada fatwa misalnya, tidak ditanyakan kepada dia padahal dia orang lama, akhirnya muncul perasaan. Ya, kenapa enggak saya? Ya. Maka dengan anggapan seperti itu kemudian muncul, udahlah futur dia, malas. Ya. Kenapa? Karena tujuannya bukan Allah. Kalau tujuannya Allah terserah. Orang dapat faedah dari yang lain selain kita, alhamdulillah. Yang penting dia dapat faedah. Dia bertanya kepada kita, alhamdulillah. Nah, barakallahu fikum. Tidak mempermasalahkan dia dapat ilmu dari siapa. Mau dapat ustaz fulan, alhamdulillah. Yang penting dia dapat faedah. Tidak kemudian harus ke saya. Lah. Nah. Qala fala tangdur mata tajlis ala kursi as-sadarah. Maka jangan engkau melihat atau menunggu kapan saya duduk di atas kursi bisa dianggap mengajar, menyampaikan. Lah. Bal utlubul ilma wa talabul ilm. Ya. Tetapi terus belajar. Ya, dianggap ataupun tidak dianggap, ditanya ataupun tidak ditanya, terus belajar karena ilmu manfaatnya buat kita sendiri. Nah. Duduknya kita saja di majlis sudah ibadah. Duduknya kita di majlis sudah ibadah. Maka jangan engkau berkata, "Aduh, saya enggak dapat apa-apa. Dari dulu sampai sekarang ngaji ya begini-begini saja ilmu saya." Nah, jangan bilang enggak dapat apa-apa. Ya, duduknya engkau sekalipun engkau tidak katakan tidak mendapatkan tambahan ilmu kecuali sedikit, dudukmu sudah keberkahan. Daripada engkau duduk di mall melihat sekian banyak penampilan-penampilan wanita, duduk di jalan-jalan ngomong yang tidak jelas atau membuang waktu sia-sia, maka duduk di majelis ilmu sekalipun kita tidak banyak yang kita dapatkan karena keterbatasan ma'rifah keilmuan kita, itu sudah faedah, sudah ibadah. Nah, sudah ibadah, sudah memanfaatkan waktu dengan baik. Barakallahu fikum. Ya. Terkadang ada yang ya mengakui saya enggak dapat banyak faedah dari majelis ilmu karena saya lambat dalam berpikir, lambat dalam menghafal. Nah, tapi alhamdulillah saya akan berusaha untuk terus duduk. Ya, duduk bersama teman-teman di majelis. Karena dengan duduk bersama mereka hati saya menjadi tenang, hati saya menjadi senang, ukhuwah tetap terjaga, agama tetap terjaga karena berteman dengan orang-orang yang baik. Itu manfaatnya. Jangan kemudian kita meninggalkan majelis ilmu ya karena menganggap saya enggak dapat apa-apa. Jangan. Iya. Barakallahu fikum. Dan tujuan kita belajar adalah untuk ibadah kepada Allah. Tujuan kita belajar adalah agar terangkat kebodohan dari diri kita, bukan supaya dipanggil ustaz, bukan supaya dipanggil syekh, bukan supaya dipanggil alama atau dijadikan pengurus dakwah. La. Tujuan kita adalah belajar. Karena Allah Subhanahu wa taala tahu siapa di antara hamba-hambanya yang bersyukur dan bersungguh-sungguh, Allah akan angkat derajatnya. Siapa yang ikhlas karena Allah, Allah akan angkat derajatnya. Nah, maka barakallahu fikum, yang meninggikan dan merendahkan seseorang itu adalah Allah. Maka mintalah ketinggian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah. Barakallahu fikum. Amma idza kana qasdu man yatlubul ilma ayyang dzur mata yataraas wa mata yatasaddar wa mata yatasayyakh fala syakka anna niyyahuna madkhulah. Maka kalau tujuannya dia supaya dipandang, supaya dilihat, supaya menjadi amir, supaya dikenal, supaya dipanggil syekh, tidak diragukan lagi bahwa niatnya telah tercampuri ya dengan urusan dunia, yaitu ketenaran. Fal hadzar kullal hadzar, hendaknya kita waspada, kita semua waspada daripada hal ini. Naam. Nasallallahu assalamu wal afiyah. Kita cukupkan sampai di sini. Masih ada beberapa poin, namun biar ummahat bisa mendapatkan faedah lebih banyak daripada dars khusus. Naam, kita cukupkan. Naftafi bihadza. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.